kata beliau, telah mengambil dari hadis ini fikih yang sangat banyak ilmu, dan saya akan mengisyaratkannya, menyampaikannya apa yang hadir dalam ilmuku, kata beliau As-Sa'di rahimahullah. Minhu di antara faedah fikih tersebut, annal mustafti wal mutadhallim yajuz ayyatakallama fi bisidqi fi man ta'allaqa bihil istibta' wat tadhallum. Bagi orang yang meminta fatwa, al mustafti, dan orang yang terkena dengan sebuah kezaliman, boleh untuk dia berbicara dengan jujur kepada fi man ta'allaqa bihil istibta wa tadhallum, terhadap orang yang memang terkait dengan permintaan fatwa dan terkait pula dengan pelepasan dari kezaliman tersebut. Walaysa minal ghibatil muharramati, ini bukan termasuk dalam golongan atau kategori ghibah yang diharamkan. Meminta fatwa, meminta fatwa atau mengutarakan perbuatan zalim yang diperbuat pada dirinya kepada seseorang yang memang patut untuk dimintai fatwa dan yang akan bisa memberikan jalan keluar dalam perbuatan zalim tersebut dan menceritakan apa yang terkait dengannya, bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Wa huwa ahadul mawadhi'il mustathnayat minal ghibah. Bahkan termasuk dari salah satu tempat yang dikecualikan dari ghibah yang diharamkan. Artinya bahwa ini ghibah benar, namun ghibah yang diperbolehkan. Meminta fatwa, meminta arahan, meminta bimbingan seorang istri tentang suaminya atau seorang suami tentang istrinya, barakallahu fikum, dan tentu tidak menyebut orangnya lebih utama. Kata beliau bahwa ini adalah salah satu tempat pengecualian terkait dengan persoalan ghibah. Berarti ghibah yang dibolehkan. Wa yajma'ul jami', yang menghimpun semuanya pengecualian itu adalah al-hajatu ila takallumi fil ghaib. Sebuah kebutuhan, hajat untuk berbicara tentang dengan kaitannya dengan orang lain. Ada hajat, barakallahu fikum. Ya Indun, ingin bisa keluar dari sebuah problem yang menimpanya, yaitu dia mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Diambil, barakallahu fikum. Ya, dia mengutarakan, apakah ini berdosa ya Rasulullah? Tentu mengutarakan atau perbuatan ini dia berikan alasan. Nah, menyebutkan alasan sampai dia berbuat demikian, ini masuk dalam membongkar aib sang suami yang itu adalah ghibah. Ya, yang itu adalah ghibah, tetapi ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat karena hajat. Sekali lagi, karena sebuah hajat untuk dia berbicara tentang orang lain. Ya, sebelum ditanya kenapa kok sampean mengambil harta suami tanpa ya sepengetahuannya, sebelum ditanya beliau mukaddimahi dulu bahwa beliau punya suami namanya Abu Sufyan. Sifat suaminya demikian, demikian, demikian. Karena sifat yang ada pada dirinya, dia tidak memberikan kecukupan nafkah buat diriku dan kecukupan nafkah buat anak-anakku. Apa saya boleh atau berdosakah saya mengambil apa yang mencukupiku dari hartanya tanpa sepengetahuannya? Jadi barakallahu fikum, karena ada satu hajat. Fa innal ghibatal muharramata dzikruka akhaka bima yakrahu. Adapun ghibah yang diharamkan, kata beliau, yaitu engkau menyebut saudaramu apa yang dia tidak sukai. Ya, benar ada aib pada dirinya barakallahu fikum. Tetapi dia tidak suka untuk diceritakan kepada orang lain. Maka ketidaksukaannya lalu engkau ceritakan, itu adalah ghibah barakallahu fikum. Dia ketahui atau tidak ketahui, ya, secara berduaan atau dihayalak ramai barakallahu fikum, ini al-ghibah muharramah. Dzikruka akhak bima yakrahu. Fa in ihtija ila dzalik, apabila dibutuhkan kepada hal itu, menyebut apa yang tidak disukai oleh saudara kita, apabila butuh kepada hal itu, sebagaimana yang kami telah sebutkan, kata beliau, kama fin nasihatil khassah, sebagaimana pula dalam nasihat yang bersifat khusus atau bersifat ammah, au la yu'rafu illa bilaqabihi, atau tidak dikenal kecuali dengan laqabnya. Kalau ada kebutuhan untuk menjelaskan tentangnya, jaza dzalik, boleh hal itu barakallahu fikum, bimikdari ma yahsulu bihil maqsud, dengan kadar terwujud apa yang dimaukan. Misal antum didatangi oleh seseorang barakallahu fikum, ya, dan orang ini mengajak kita bermuamalah, mengajak kita barakallahu fikum antum bermuamalah. Ternyata hadar rajul, ya, ini kadzab, seorang pendusta, suka menipu. Misalkan ada saudara antum mengetahui, saudara antum mengetahui dia datang kepada antum, afwan ya akhi, ana kenal fulan ini dan dia sudah bermuamalah juga sama saya. Dia memiliki sifat demikian, demikian, demikian. Ini di dalam bab ghibah termasuk ghibah. Ya, barakallahu fikum. Termasuk dalam perbuatan menggibahi dia. Tetapi ini adalah ghibah yang diperbolehkan. Karena yang dikandung ketika membongkar apa namanya aib atau kekurangan yang ada pada diri orang ini adalah untuk memberikan peringatan, mengingatkan saudara agar jangan tertipu, termakan harta bendanya barakallahu fikum. Ini adalah boleh dalam pandangan agama, bahwa tahdir itu adalah ghibah yang diperbolehkan. Memperingatkan seseorang tentang bahaya seseorang barakallahu fikum dalam bermuamalah duniawi, terlebih lagi berbahaya kaitannya dengan muamalah diniyah, maka menggibahinya adalah boleh dalam rangka memberikan peringatan kepada orang lain, barakallahu fikum. Jadi kalau ada hajat padanya, maka itu adalah boleh. Karena sering, barakallahu fikum, untuk kemudian menyebut bahwa fulan taunya cuma menggibahi tok, berbicara tentang ini, itu, misalkan, barakallahu fikum. Sementara fulan ini sedang memperingatkan umat tentang bahaya afkar pemikirannya, berbahaya barakallahu fikum manhajnya, ya. Lalu kemudian perbuatan ini adalah sangat dianjurkan tentunya, termasuk dalam kategori tahdzir, ghibah bukan, na'am. Termasuk dalam kategori ghibah, tapi ghibah yang diperbolehkan dalam agama. Ya, tapi kan kalau orang yang tidak belajar atau belum sampai kepadanya ilmu, apabila ustadznya telah menyampaikan, dia suka menggibah di majelis misalkan, dia suka menggibahi, membicarakan fulan, ini, itu, dan seterusnya. Ya, akan membuat emosional pada muridnya. Sementara muridnya tidak dijelaskan. Ada ghibah yang diperbolehkan di dalam agama, ada ghibah yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Mari kita masuk kepada faedah yang berikutnya yang beliau tulis. Wa minhu anna nafaqatal auladi wajibatun 'alal ab wa annahu yahtassu biha. Nafkah terhadap anak adalah wajib atas sang bapak. Dan memang ini adalah yahtassu biha. Seorang bapak memang kewajiban khusus padanya. La tusyarikuhul ummu fiha wala ghairuh. Dan tidak dibarengi tanggung jawab dan kewajiban ini oleh seorang oleh seorang ibu, dan tidak pula barakallahu fikum selainnya. Tidak pula selainnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi itu adalah tanggung jawab mutlak sang bapak. Adapun dia ingin membantu al-ab misalkan, barakallahu fikum, dia mendapatkan pahala, ya, yaitu sedekah terhadap anaknya. Sedekah barakallahu fikum terhadap anaknya mendapatkan nilai ihsan. Ihsan terhadap barakallahu fikum al-ab, ya, nilai ihsan terhadap al-ab, sedekah barakallahu fikum terhadap anaknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidak ada pintu seseorang al-ab menuntut al-um untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Itu kan kewajiban kita bersama. Usahalah sampean. Kalau mendidiknya, mengingatkannya, menasihatkannya, memberikan peduli keperhatian padanya, mungkin. Tapi kaitannya dengan nafkah, maka ini benar-benar sebuah kewajiban khusus yang ada di pundak al-ab. Ya, kewajiban yang ada di pundak al-ab, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada hak orang suami untuk menuntut al-um kemudian barakallahu fikum mencari nafkah. Yang kedua, tentu musibah yang sangat besar menimpa kita, saudara kita muslimin, rahimani wa rahimakumullah, tatkala barakallahu fikum di berbagai tempat atau di sebagian tempat seorang istri yang keluar mencari nafkah. Seorang istri barakallahu fikum keluar untuk mencari nafkah, kemudian suami memikul tugas dari al-um, menjaga anak di rumah, mencuci mungkin atau yang semisalnya. Maka ini adalah kekeliruan barakallahu fikum. Qis ala dzalik, kiaskan kepada semua perbuatan-perbuatan ummahat atau wanita yang barakallahu fikum ia dibebankan oleh sang suami untuk mencari nafkah. Nasallallahu salamatal afiyah. Tentu dari sini juga kita mengingatkan barakallahu fikum kepada al-um, ummahat, jikalau al-ab sudah berupaya dengan kemampuan yang mereka miliki barakallahu fikum, ya tentu jangan sampai karena kekurangan menyebabkan perceraian misalkan. Ya, menganggap wah keluarga saya berproblem, suami bermalas-malasan misalkan, barakallahu fikum untuk mencari nafkah. Ya, tentu kita sebagai seorang yang masih hidup, dimanapun kita berada, masalah hidup itu pasti ada. Seseorang menghadapi masalah ketika dia sendirian, tentu lebih berat dibanding dia menghadapi masalah hidup ketika dia bersuami. Begitu sebaliknya ketika dia beristri barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai seseorang karena persoalan hidup berumah tangga kurang nafkah misalkan, sang menuntut untuk cerai. Ya, suaminya pelit misalkan, atau bermalas-malasan barakallahu fikum. Ya, ia menganggap bahwa dia sedang menghadapi masalah, problem. Naam. Ya, ya tentu jangan sampai berpikiran bahwa engkau lepas dari al-ab, sang suami yang serba kurang, lalu tidak akan ada masalah. Tidak akan timbul masalah baru barakallahu fikum. Akan ada. Rahimani wa rahimakumullah. Itu memang kehidupan. Hidup harus menghadapi masalah demi masalah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jangan sampai karena persoalan nafkah kurang di dalam hidup menyebabkan seorang istri kemudian meminta untuk diceraikan, menuntut cerai dan yang semisalnya, rahimani wa rahimakumullah. Kalau persoalannya adalah keyakinan, ya mungkin ya ingin kita menjaga agama diri kita dan agama anak kita barakallahu fi. Tapi persoalannya adalah perut. Ingin keluar dari masalah, tidak menutup kemungkinan dengan bercerai itu akan muncul masalah baru dan lebih besar lagi masalahnya. Lebih besar lagi masalahnya. Terkadang kan ini yang tidak terfikir. Dia kepingin cepat, ya memang tabiat manusia. Kepingin cepat untuk lepas dari masalah. Kepingin, itu tabiatnya manusia. Ingin cepat segera. Tetapi terkadang tidak difikir keputusan yang dia ambil ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, saya mengajak untuk kita sama-sama melakukan sesuatu yang bisa kita perbuat, yang bisa kita lakukan, dan kita mengajak kepada segenap lapisan untuk memiliki kesabaran hidup menghadapi ujian-ujian dunia, termasuk diantaranya kekurangan barakallahu fikum. Sekali kurang, taruhlah barakallahu fikum, belanja marah, ya ngomeli, berucap yang jelek misalkan, seringkan demikian, lupa hari-hari yang telah berlalu, dia berada dalam kecukupan barakallahu fikum. Itulah manusia. Maka oleh karena itu disinilah letaknya ilmu agama. Untuk membimbing kita menjadi orang yang barakallahu fikum bisa memposisikan diri tatkala dicoba dan diuji atau di saat kita menghadapi masalah itu. Baik di saat kita sendirian atau di saat kita hidup berkeluarga atau di saat kita hidup bermasyarakat. Maka benar-benar kesempurnaan din al-Islam ini adalah menjadi solusi padanya. Sudah ada jawabannya dalam semua masalah itu. Baik kita sendiri, ketika kita berkeluarga, ketika kita hidup bermasyarakat, Islam telah memberikan solusi yang tepat barakallahu fikum untuk bisa menjawab masalah-masalah hidup tersebut. Kita langsungkan qala wa kadzalika fihi, demikian juga padanya terdapat pelajaran wujubu nafaqati zaujati. Wajib memberikan nafkah kepada istri, wa anna miqdara dzalikal kifayah. Dan yang menjadi patokan hal itu adalah cukup. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi bani. Ambil dari hartanya dengan cara yang baik yang akan bisa mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Beliau menjelaskan wa annal kifayatal mu'tabarata bil 'urf. Kifayah, cukup, yang menjadi patokannya, kata-kata cukup yang menjadi patokannya adalah 'urf. Sesuatu yang berlangsung dan berlaku. Bihasabi ahwalin nas, sesuai dengan kondisi manusia. Fi zamanihim wa makanihim, pada zaman mereka dan juga di tempat mereka tinggal. Wa yusrihim wa usrihim, kemudahan yang mereka dapatkan, kesulitan yang mereka hadapi. Barakallahu fikum. Subhanallah. Disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah ilmu agama. Benar-benar disinilah letaknya penerapan ilmu agama. Dibanding dengan kehidupan kita sekarang, dengan kehidupan salafun salih ridwanullah alim ajma'i, maka sungguh terlalu besar titipan nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah cukup sesungguhnya. Mereka berada di dalam kekurangan demi kekurangan, kekurangan demi kekurangan. Namun mereka berhasil menghadapi suasana dan kondisi tersebut. Maka tidak ada sesungguhnya apa yang mereka miliki. Tidak ada yang mereka miliki kecuali apa yang telah dituntunkan oleh ilmu agama. Yaitu dua senjata besar. Asyukru wa sabr. Kesyukuran barakallahu fikum dan sifat sabar yang ada pada diri kita. Mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sekecil apapun. Ya. Ini sudah dapat, ngomel. Sudah dapat. Cuma kurang. Tapi ngomel barakallahu fikum. Ya. Semestinya kan sekecil apapun yang dia dapatkan disyukuri. Rahimani wa rahimakumu. Tapi ini tidak. Sudah mendapatkan apa yang untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Cuma kurang. Ya. Dibarengi dengan omelan barakallahu fikum. Kapan syukur itu akan bisa menghiasi hidup kita dan kesabaran itu akan menghiasi hidup kita. Ada saja sudah sedemikian rupa perilaku kita. Kita kalau tidak ada. Bagaimana kalau tidak ada sama sekali barakallahu fikum, hancur dunia ini kita bikin. Kita habisi semua orang barakallahu fikum dengan celaan, caci makian, menjatuhkan, merendahkan. Sampai pada akhirnya tadi kita sebutkan menuntut untuk kemudian diceraikan. Subhanallah. Itu yang belum kita miliki dan punyai. Kurang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kurang memiliki kesabaran barakallahu fikum. Maka beliau menyebutkan wa annal munfiqa idzam tana'a au syahha anin nafaqati aslan au takmilan faliman lahun nafaqatu au yubashirun infaq ayakhudha min malihi walau bighairi ilmihi. Adapun jika yang memberi nafkah itu menolak, mencegah, atau pelit, ya, untuk memberikan nafkah aslan atau takmilan, baik memberikan itu sebagai sebuah kebutuhan pokok atau sebagai penyempurna, maka bagi orang yang punya hak nafkah atau yang berhubungan dengannya, nafkah tersebut untuk mengambil dari hartanya walaupun dengan tanpa pengetahuannya. Wadzalika li'anna sababa zahirun. Karena sebabnya adalah jelas. Wala yunsabu fi hadhil hala ila khiyana. Orang yang mengambil kebutuhannya dengan tanpa pengetahuan sementara kondisi orang tersebut adalah pelit misalkan, maka ini tidak bisa dinisbatkan kepada sifat atau kondisi khianat. Wah, kamu perempuan pengkhianat. Ya, tidak amanah dan seterusnya. Fala yadkhulu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak masuk ke dalam sabda Rasul alaihi salatu wasallam, la takhun man khanaka. Ya, jangan engkau mengkhianati orang yang telah berkhianat kepadamu. La takun man khana. Yang memberikan amanat atau membalasnya dengan kejelekan. Beliau menjelaskan, mengambil yang itu merupakan haknya yang bisa mencukupi diri dan anaknya, itu boleh. Wa hadha wal qaulul wasatu sahihu fi mas'alatil akhadh min mali man lahu haqqun alaihi bighairi ilmihi bimikdari haqqihi. Ini adalah pendapat pertengahan dan tepat dalam masalah mengambil harta orang yang punya hak atas dirinya dengan tanpa pengetahuannya, ya, dengan ukuran barakallahu fikum, dengan kadar haknya sendiri. Ini boleh dan ini ucapan wasat, yaitu pertengahan. Wa huwal masyhur min madhhabil Imam Ahmad annahu la yajuzu dzalik illa. Yang masyhur dari madhabnya Al-Imam Ahmad ini dia. Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak boleh seorang istri mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan kecuali idza kana sababu dhahiran. Apabila sebab itu memang jelas dan nampak. Kan nafaqati ala zawjati wal auladi wal mamaliki wa nahwihim wa kahakkid da'ifi. Seperti nafaqah kepada istri, kepada anak, kepada budak-budak dan semisal mereka. Atau hak terkait dengan orang yang da'if, yaitu lemah. Ini faedah yang keberikutnya. Jadi barakallahu fikum, jadi boleh bagi seorang istri untuk mengambil sesuatu yang mencukupinya kalau sang suaminya itu pelit. Rahimani wa rahimakumullah. Wa minhu keberikutnya faedah, annal mutawalli amran minal umur yahtaju fihi ila taqdiri maliyin yuqbalu qawluhu fi taqdir. Seseorang yang bertugas mengatur urusan, bila butuh untuk memberikan kadar batas harta, ukuran harta yang dibutuhkan, maka penentuan dia terkait dengan ukuran itu diterima. Seorang suami ya ana melihat istri butuhnya demikian, barakallahu fiik. Terkadang kan istri ya namanya barakallahu fiikum hidup. Terkadang apa yang itu menjadi takdir ukuran sang suami bagi dia tidak, ya. Maka di saat sang suami orang yang bertugas mengatur urusannya itu memberikan apa namanya ukuran kebutuhan dan itu bisa diterima. Li'annahu mu'tamanun, karena dia adalah orang yang dipercaya. Lahul wilayatu ala dhalika syai, sang suami atau sang pemimpin itu memiliki kekuasaan atas hal itu. Faedah yang terakhir, beliau menyebutkan wa minhu annal mustaftiyah fatwa laha ta'allukun bil ghair wa ghalaba ala dhannil mas'uli sidquhu la yahtat ila ihdari dhalikal ghair. Kalau ada orang yang meminta fatwa kaitannya dengan orang lain, ternyata dalam kesimpulan yang aglabiyah, yang ya apa namanya kesimpulan yang bersifat dugaan yang besar tentang yang ditanyakan itu benar, jujur, artinya benar, tidak dusta, maka di saat menduga lebih benar apa yang ditanyakan ini, maka tidak butuh untuk menghadirkan orang lain tersebut. Ada seorang Hindu misalkan melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang suaminya demikian. Ternyata dalam kesimpulan yang lebih dugaan dan sangkaan, yang ditanyakan ini benar, memang kondisinya seperti itu. Maka beliau mengatakan, dalam kondisi seperti ini, la yahtaju ila ihdari dhalikal ghaib, tidak butuh untuk menghadirkan orang tersebut, ya. Wa khususan terlebih lagi idza kana fi dhalika mafsadah, apabila di sana ada mafsadah yang akan timbul kalau dihadirkan, maka akan menimbulkan masalah barakallahu fikum. Kama fi hadhil qadhiyah, sebagaimana terkait dalam permasalahan qadhiyah tersebut. Qadhiyah rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau aghlab pandangan kita memang sangat benar apa yang disebutkan barakallahu fikum. Ya, menyelesaikan urusan rumah tangga misalkan, ya, kita tahu sang suaminya demikian, tahu sekali sifatnya misalkan demikian. Istrinya datang, ya, mengeluhkan dan melapor, dan kita benar-benar tahu misalkan watak sifatnya begini begitu, tidak perlu dihadirkan. Tapi kalau memang kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, barakallahu fikum, maka menyelesaikan dua insan ini harus dengan arif dan adil, barakallahu fikum, sehingga kita tidak mencukupkan untuk mendengar dari satu pihak, tetapi hendaklah mendudukkannya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengingatkan, seperti dalam qadhiyah ini, Hindun melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, fa innahu law ahdara Aba Sufyan, kalaulah sekiranya Nabi alaihi salatu wasallam menghadirkan Abu Sufyan li hadhihi syikayati, dalam keluhan ini, lam yu'man ayyaqa bainahu wa baina zaujihi ma la yanbaghi. Tidak bisa dijamin ya untuk kemudian terjadi la yu'man, tidak aman untuk terjadi antara Abu Sufyan dengan istrinya sesuatu yang tidak patut, tidak pantas. Barakallahu fikum. Ya tentu disinilah letaknya seorang qadhi, seorang yang dimintai fatwa untuk benar-benar jeli menanggapi barakallahu fikum persoalan dan permasalahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apalagi barakallahu fikum terkait dengan kehidupan suami istri, semuanya berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada persoalan barakallahu fikum hidup ya di antara mereka, tentu kita yang dimintai fatwa untuk benar-benar memiliki kearifan barakallahu fikum menyelesaikannya dengan tidak menerima dari satu pihak, tetapi kita mencari informasi atau mendudukkan kedua-duanya agar kita keluar dari tiham. Bisa saja kita memutuskan sesuatu lalu kemudian menyakiti sang istri ya, sehingga kita tertuduh sebagai seorang yang dimintai untuk tertuduh ya condong, cenderung dan seterusnya. Kata beliau mengingatkan walaisa fi hadhihi dilalatun alal hukmi alal ghaib. Namun ingat, apa yang diputuskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bukan hukum terhadap yang tidak hadir. Fa inna hadza laisa bihukmin. Ini bukan hukum, wa innama huwa istifta. Namun yang ada adalah istifta, mencari fatwa barakallahu fikum wallahu a'lam. Ahibati fillah, sekali lagi barakallahu fik, disinilah letaknya ilmu agama hafidhani wa hafidhakumullah yang terus akan membimbing kita, mengarahkan kita kepada yang terbaik di dalam hidup. Ya, kalaupun kita telah menjadi orang yang terbaik atau menjadi orang yang baik dengan ilmu agama, jangan sampai ada perasaan pada diri kita orang yang terbaik atau menyangka diri kita adalah yang terbaik. Jangan. Benar, ilmu agama akan menjadikan kita terbaik di dalam hidup. Namun tidak diperbolehkan untuk menganggap diri yang terbaik, menyangka diri yang terbaik barakallahu fikum, karena ini adalah ujub yang dibenci oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.